Siapa bilang aku suka double? Sana sini abang nabong langgoy. Itu semuanya dek tak betul. Jangan percaya orang ngawur. Abang hantam tam tam dua kanmu di hati. Oh, cinta abang kan dek lagi ban yang bocor punte. Bukannya mungkin kanom tapi iro. Uhu abang. Kya hua he ogo sanam. Jamo luang kelembu. Yang penting deh tanyo dua. Deh nale karu-karu. Dirimu selalu di hati. Yang lain cuma temanku. Ku harap deh pemengerti. Bemuda tapate habahanan.